jika seseorang mengucapkan selamat Natal atau tahun baru misalnya, tapi dengan tetap keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang disembah, bagaimana? Ya kenapa? Ya oh hak ya haram di sini tidak sampai ke kufur ya hak mengucapkan selamat Natal hak dan tidak pantas sama sekali. Ketika ada orang mencuri lalu berhasil mencuri, kita kasih selamat ya berhasil mencuri, pantas kan? Gak pantas kan, dosa. Begitu juga ketika ada orang selesai minum kopi, kita kasih selamat. Ada orang korupsi, kita kasih selamat, gak pantas. Nah orang yang merayakan Natal, kita kasih selamat, lebih tidak pantas. Kenapa? Orang yang mencuri, minum kopi, berzina, masih ada harapan masuk surga. Orang yang Natal, orang Kristen, tidak ada harapan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sabil qiyam. Orang kafir tidak mungkin masuk surga sampai ada unta masuk lubang jamal. Jadi lebih tidak pantas. Maka haram. Teman saya perempuan berhijab pindah agama Nasrani karena urusan dunia, yaitu menikah. Apakah berdosa apabila saya tidak memberi nasihat? Nasihat apa yang paling baik untuk saya sampaikan? Katakan bahwa dunia ini sementara, yang kekal adalah akhirat. Dan siapapun yang tidak Islam pasti akan kekal di neraka selama-lamanya. Sampaikan apa ada yang secara tegas jelas. Selebihnya hidayah. Saya, antum, kita semua tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nabi tidak sanggup, apalagi kita. Maka yang bisa kita lakukan menyampaikan. Selebihnya hanya Allah yang memberikan hidayah. Bagaimana kalau yang disandari adalah kedua tangannya atau tangan kanan? Ya boleh. Dan yang tidak boleh tangan kiri. Satu. Dua tangan? Boleh. Tangan kita dua-duanya ke belakang? Boleh. Ya. Sama dengan saya minum dua tangan. Boleh atau tidak? Boleh kan, yang tidak boleh tangan kiri. Yang haram tangan kiri seperti ini. Ya, minum dengan kedua tangan kan enggak ada larangan, bukan tangan kiri. Ya, jangan pakai itu sama aja tangan kiri dibantu pakai tangan kanan. Ya enggak, kan kedua tangan. Ya. Jadi ketika kita tidak melakukan larangan yang jelas, maka halal, tidak berdosa. Apakah makanan seperti roti dan kue yang mengandung rum haram untuk dimakan? Saya tidak tahu rum itu apa. Kalau dia khamar, kemudian beli khamar, ya tentu hak khamar kalau dibeli. Ya, yang jadi masalah apa? Nah, apakah rum, alkohol itu khamar? Nah, ini barangkali itu lebih tahu. Apakah alkohol itu inti daripada khamar? Kalau betul, maka beli alkohol terkutuk dilaknat, jual alkohol terkutuk dilaknat, membawa alkohol terkutuk dilaknat. Kan sabda Nabi seperti itu. Yang dikutuk, yang dilaknat, yang berdosa dalam khamar, yang meminumnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membawanya, yang memerahnya. Sama dengan riba, yang menulisnya, yang mencatatnya, yang memakan riba, yang memberi makan orang lain riba, dan seterusnya. Kalau betul alkohol itu, rum itu khamar. Ya, apakah betul inti daripada khamar itu alkohol? orang boleh berdagang dengan cara cash dan kredit dalam satu barang, satu jenis barang, dua harga. Tidak boleh, ada larangan khusus. Ya. La tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan engkau menjual satu barang dengan dua harga. Maka jika kita menjual secara kredit, ya menolak. Berapa harganya Pak? 100 ribu. Boleh gak dicicil? Ya boleh. Berapa? Ya 100 ribu. Nolong saja. Untuk melaksanakan sholat badiyah, misalkan setelah kita selesai sholat, kemudian ada acara selama 1 jam, baru kemudian sampai di rumah 1 jam kemudian, masih bisakah melaksanakan sholat badiyah? Jangankan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, yang penting belum belum masuk waktu sholat berikutnya. Badiyah isya, ya belum habis waktu isya. Badiyah duhur, ya belum habis waktu duhur. Ya, dan seterusnya. Itu lebih baik daripada langsung. Ketika hendak sholat maghrib, saya datang terlambat. Saf di tengah kosong sekali. Tapi saya lihat sudah ditandai dengan tas oleh para umat. Dan saya tidak bisa menempati saf tersebut karena harus melewati yang sedang sholat. Saya datang terlambat. Bagaimana adanya untuk yang sudah datang terlebih dahulu agar saf tersebut dapat terisi dengan penuh? Yang pertama, melewati orang yang sedang sholat berjamaah, para makmum, boleh atau tidak? Boleh, jadi tidak masalah, lewati saja. Dan para makmum tidak berhak untuk menghalangi. Karena melewati makmum yang sedang sholat boleh. Yang tidak boleh imam atau sholat sendiri, itu tidak boleh kita lewati haram. Ya, jadi lewati saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kecuali dia sholat sendiri, ya. Kalau tidak boleh, ya tentu muslim. Karena wanita pertama kali sholat mencari saf yang paling belakang. Yang datang kemudian depannya lagi, yang datang kemudian depannya lagi, kan gitu. Sebaik-baik saf wanita yang paling belakang. Ada keyakinan di antara umat bahwa ada orang-orang tertentu yang masih bisa berkonsultasi dengan Nabi atau berbincang-bincang. Benarkah keyakinan tersebut? Tidak benar. Ini dusta, ini kadzab, bohong. Ya, Nabi ketika sudah wafat, beliau tidak bisa berhubungan. Jangankan berhubungan, kamu saja tidak. Bagaimana keadaan sahabat-sahabat beliau ketika beliau sudah wafat? Beliau tak tahu. Mana dari mana? Ketika beliau di haud, di telaga, belum melihat beberapa sahabat beliau. Ashabi, ashabi, wahai para sahabatku, kemari, ayo minum air telaga ini. Kata Allah, mereka bukan sahabatku, ya Allah. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Rasul tak tahu. Orang yang sholat bersama Nabi, jihad bersama Nabi, ketika Nabi wafat, ada sebagian dari mereka yang murtad, keluar dari Islam. Sahabat bukan? Bukan. Bukan, karena sahabat itu harus mati dalam keadaan Islam. Tapi Nabi tak tahu. Karena mereka murtad, Nabi sudah wafat. Ini dalil yang sangat besar yang menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu keadaan umat ketika beliau sudah wafat, apalagi berhubungan. Ya, tidak sama sekali. Apakah asal kata dalil itu berasal dari kata dalil yang dulu dari Nabi? Ya, betul. Ya, untuk masdar dari dalil yang dulu menunjukkan. Bolehkah duduk selontor kaki menghadap kiblat? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Ada firman besar di negeri kita ini yang tidak memperbolehkan ini. Ini tidak berdasarkan dari asal. Apa itu aswaja salafi wahabi? Apa kaitannya dan bedanya? Nah, sekarang ini banyak yang menyebut bahwa adanya salafi wahabi dan banyak yang membedakan antara aswaja dengan salafi sebagai kelompok yang berbeda. Sebetulnya kalau mereka mau konsisten, mau apa adanya, sama semua. Sama semua. Sewajarnya kan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang membenci nama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita cinta dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama yang keluar dari mulut Nabi dan para sahabat, setidaknya Ibnu Abbas. Ya, sama mestinya. Kalau bukan sekedar nama, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa salaf, sama mestinya mengikuti Rasul dan para sahabat. Mengikuti Rasul dan para sahabat. Nah, ada dari saudara-saudara kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Nabi tidak tahlilan, mereka tahlilan. Gimana ini? Nabi tidak merayakan kelahiran beliau, mereka merayakan kelahiran Nabi. Kok ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Habidahnya di situ. Jadi namanya tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau mereka mau sesuai, ya ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi, ikuti. Yang tidak, jangan. Ya, Allah. Ya, kita akhiri sekali lagi kita libur dua pekan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.